فعلت ذلك هجمت له العينين ونهكت لا صام من صام الأبد صوم ثلاث أيام من الشهر صوم الشهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وقال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفحت النفس وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفحت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وأفطر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang telah dibaca kemarin belum kita pelajari dan kita terjemahkan, yaitu yang pertama yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min kulli syahrin thalatha ayyamin fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsalaha fadhalika ad-dahru kulluhu. Yani Nabi mengatakan puasalah dari setiap bulan 3 hari, sesungguhnya bagimu setiap kebaikan 10 kali lipat. Maka dengan demikian itu adalah sepanjang masa. Fa inna dhalika ad-dahru kulluhu. Maka itu masa adalah semuanya, yakni 3 hari setiap bulan dikalikan 10 menjadi 30 dan itu adalah 1 bulan. Wa qala fil hadits qultu wa ma sawm nabi Daud nabiyullah Daud. Lalu dia berkata dalam hadis, aku mengatakan apa puasa Nabi Daud itu? Qala nisfu ad-dahr. Ini puasanya separuh masa. Walam yadhkur fil hadithi min qira'ati al-Qur'an syai'a. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan tentang bacaan Al-Qur'an. Walam yaqul, tidak ada juga dalam riwayat ini, wa inna li zawrika 'alaika haqqan walakin qala wa inna li waladika 'alaika haqqan. Tidak disebutkan di dalamnya sesungguhnya tamumu memiliki hak kepadamu, akan tapi di dalamnya adalah wa li waladika 'alaika haqqan, dan anakmu memiliki hak atas dirimu. Imam Nawawi dia mengatakan qauluhu wa inna liwaladika 'alaika haqqan, sesungguhnya anakmu memiliki hak atas dirimu, fihi, di dalam ungkapan ini, anna 'alal ab ta'dib waladihi, diwajibkan kepada bapak, kepada seorang ayah untuk mendidik anaknya. Jadi pendidikan anak itu kewajiban ayah. wa ta'limah ma yahtaju ilaihi min wadha'ifid din, dan mengajarkannya akan hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukannya di dalam menjalankan tugas-tugas agama. Jadi ini adalah kewajiban ayah untuk mengajarkan kepada anaknya. Itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada seorang yang mengadukan tentang anaknya. Dia katakan ketika anaknya bertanya tentang hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayah, wa ayyu'allimahu syai'an min kitabillah, adalah dia ajarkan sebagian dari kitab Allah. Maksudnya adalah mengajarkan agama. Dan ini ada kita lihat dalam Al-Quran, contoh Luqman Al-Hakim ketika dia menasihati anaknya, ya, dalam surah Luqman mulai dari ayat 12 sampai ayat 19 itu adalah pembelajaran yang bisa kita ambil bagaimana seorang bapak mendidik anaknya, mulai dari tauhid, berbakti kepada orang tua dan seterusnya sampai kepada akhlak. Maka mendidik anak adalah kewajiban si ayah. Wa hadha at-ta'lim wajibun 'alal ab. Pengajaran ini adalah wajib kepada ayah. Wa sa'iril awliya, dan juga diwajibkan kepada seluruh wali dari anak. Aulia di sini adalah orang-orang yang menjadi walinya, baik itu ayahnya atau orang-orang yang menjadi walinya, mungkin orang abangnya atau pamannya atau yang lain, atau orang yang diwasiatkan. Contoh kalau seandainya seorang meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia wasiatkan kepada seseorang, kalau saya meninggal dunia nanti tolong anak saya dididik. Maka orang yang diwasiatkan itu punya kewajiban. Pendidikan ini qabla bulughus sabi was sabiyyah, sebelum anak-anak ini baik laki-laki maupun perempuan akhir baligh. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita. Nassa 'alaihi Syafi'i wa ashabuhu. Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, yakni maksudnya adalah murid-muridnya, menyatakan demikian bahwa pendidikan anak diwajibkan kepada ayah sebelum dia anak-anak itu baligh. Qala Syafi'i wa ashabuhu, Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan, wa 'alal ummahat, wajib juga kepada ibu-ibu. Ya, wa 'alal ummahati aidan hadha ta'lim idza lam yakun abun. Jika seandainya tidak ada bapak, yakni meninggal dunia bapaknya, maka kewajiban pendidikan ini diembankan kepada ibu. Kenapa? Li'annahu min babit tarbiyah. Karena ini dari sisi pendidikan. Tarbiyah itu tidak hanya apa ilmu pengetahuan, mendidiknya dengan baik, menjaganya, membenahinya. Sebagian ulama pendidikan mengumpamakan tarbiyah itu seperti petani. Bagaimana dia menjaga tanamannya? Dia pupuk, dia siangi, dia siram, dia jaga sampai tanamannya tumbuh dengan baik. Begitulah tarbiyah. Walahunna madkhulun fi dhalik. Para ibu punya hak untuk masuk dalam pendidikan ini. Wa ujratu hadha at-ta'lim fi mali as-sabi. Biaya pendidikan ini diembankan di harta anak. Yani, jika seandainya seorang ayah meninggal dunia, lalu dia meninggalkan harta, maka anaknya mendapatkan harta. Si istri mendapatkan 1/8, si anak mendapatkan, kalau seandainya ada anak laki-laki dan perempuan, maka sisanya mereka bagi, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Nah, biaya pendidikan ini siapa menanggung? Di dalam ini Imam Nawawi mengatakan biaya pendidikannya diembankan kepada harta anak tadi. Ya. Fa in lam yakun lahu malun. Jika si anak tidak punya harta, dia tidak ada yang diwarisi dari ayahnya. Fa'ala man talzamuhu nafaqatuhu. Maka biaya itu ditanggung oleh orang yang punya kewajiban untuk menafkahinya. Siapa? Paman-pamannya. Dari pihak laki-laki. Ya, tidak dari pihak perempuan. Tapi kalau ibunya ada biaya, dia, wah itu Masya Allah, itu adalah keutamaan besar. Berarti sang ibu memelihara anak yatim walaupun anaknya sendiri. Ya. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim hakada. Ya. Wa dhamma baina usbahil wa wasatih. Awkama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim, menanggung anak yatim seperti ini, kata Nabi. Walaupun itu adalah anaknya sendiri. Sebab yang menjadi penanggung jawab terhadap anak yatim ini adalah pihak dari paman-pamannya, dari pihak bapaknya. Li'annahu mimma yahtaju ilaihi wallahu alam. Karena pendidikan itu di antara hal-hal yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 2724. Dari Abdullah bin Amr bin As. Qala li Rasulullah iqra'il Qur'an fi kulli shahrin. Rasulullah berkata kepadaku, bacalah Al-Qur'an pada setiap bulan. maksudnya khatamkan Al-Quran setiap bulan. Supaya bisa khatam setiap bulan bagaimana? Membaca setiap hari satu juz. Oh kalau begitu one day one juz, ya silakan aja. Tapi dia yang baca, bukan kelompok yang membaca. Ya, orang lain membaca itu dia, yang kita membaca kita sendiri. Qala qultu inni ajidu quwatan. Aku merasa lebih kuat. Qala faqra fi 20 lailatan. Maka bacalah Al-Qur'an itu yakni khatamkan di 20 hari. Yani 20 malam. Qala qultu inni ajidu quwatan. Dan aku mengatakan aku merasakan lebih kuat. Mendapatkan kekuatan, yakni aku lebih mampu. Wala faqra fi sab'in wala tazid ala dhalik. Bacalah Al-Quran itu dikhatam pada 7 hari dan jangan lebih dari itu. Hal ini sudah kita jelaskan bagaimana kebiasaan, dan bacaan ini disesuaikan dengan kondisi. Ya, maka yang lebih menjamin untuk bisa continue itu adalah sekali dalam sebulan. Tayyib. Hadis berikutnya 2725 masih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun bimithli fulanin kana yaqumu al-lail fataraka qiyamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia mengerjakan salat malam kemudian dia tinggalkan. Perkataan inilah yang menyebabkan Abdullah bin Amr bin As tidak mau merubah kebiasaan yang sudah dia dapatkan di waktu dia muda, di mana pada saat itu dia puasa satu hari, puasa satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi ketika dia tua, badan sudah mulai lemah, kekuatan sudah mulai lemah, sehingga kondisi itu agak berat. Nah, di situ dia mulai, kenapa saya tidak menerima tawaran Nabi dahulunya? Ya, karena ada perkataan Nabi, wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Hadis berikutnya dari Atha, bahwasanya dia memberitahu bahwasanya Ibnu Abbas menceritakan kepadanya bahwa dia telah mendengar Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai mereka berdua, mengatakan, balagan nabiyya anni asumu asrud wa usalli al-layl. Sampai berita kepada Nabi, atau sampai kepada Nabi bahwasanya aku ini puasa terus, asumu asrud, puasa setiap hari, wa usalli al-layl, salat malam setiap malam. Fa imma arsala ilayya wa imma laqituhu. Boleh jadi beliau mengutus utusan kepadaku atau aku ketemu dengan beliau. Jadi dia ragu. Faqal, lalu Nabi bersabda, alam ukhbar annaka tasumu wa la tuftir wa tusalli al-laila. Tidakkah aku diberitahu bahwasanya engkau atau bukankah aku diberitahu bahwasanya engkau puasa dan tidak pernah berbuka? Ini maksudnya setiap hari dia puasa. Masuk maghrib ya berbuka dia, tapi besoknya puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Waktu sholat lail, engkau sholat malam. Lalu Nabi mengatakan, fala taf'al, jangan engkau lakukan. Kenapa? Fa inna li'ainika hadzan, wa li nafsika hadzan, wa li ahlika hadzan, fasum wa aftir. Usalli wa nam. Wasum min kulli syahrin, min kulli syahri ayamin yauman. Jangan lakukan itu. Sesungguhnya matamu punya hak, jiwamu atau tubuhmu punya hak, keluargamu punya hak. Puasalah dan berbukalah. Yani ada hari untuk berpuasa, ada hari tidak berpuasa. Wasalli wa nam, salatlah dan tidurlah. Wasum min kulli syahr 'asyrata ayamin yawman. Puasalah setiap 10 hari satu hari. Berarti dalam 10 hari satu hari. 9 hari tidak puasa, satu hari puasa. Walaka ajru tis'atin. Puasa dalam 10 hari satu hari, maka kamu mendapatkan pahala yang 9 hari. Karena puasa satu hari itu dikalikan 10. Puasa satu hari dan puasa 9 hari. Jadi 10 dia. Walaupun yang dikerjakannya hanya sekali. Qala inni ajidu, inni ajiduni aqwa min dhalik. Aku merasakan diriku lebih kuat dari itu. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qal, lalu Nabi mengatakan, fasum siyama Daud alaihi salam. Puasalah puasanya Daud alaihi salam. Qala, wa kaifa kana Daud yasum? Lalu dia bertanya, bagaimana Nabi Daud berpuasa? Seperti apa puasanya? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qala kana yasumu yawman wa yuftiru yawma wa la yafirru idza laqa. Beliau itu puasa satu hari dan berbuka satu hari. Jadi selang-selingi. Maksudnya dia puasa satu hari, tidak berpuasa satu hari, puasa satu hari, tidak berpuasa satu hari, begitu terus. Dan dia tidak lari apabila ketemu dengan musuh. Ya? Qala man li bihadihi ya Nabi Allah. Man li bihadihi, siapa bagiku seperti ini? Maknanya hadil khaslah, adil khaslah al-akhirah, wahia adamul firar, sa'batun alaiya, kaifa li bitahsiliha. Karakter yang terakhir ini, tidak lari ketika ketemu, yaitu tidak lari dari perang. Ya, dalam keadaan dia berpuasa nih. Ini susah bagiku katanya. Bagaimana aku bisa memiliki karakter ini? Jadi Nabi Dawud, walaupun dia puasa satu hari tidak, namun tidak menghalangi aktivitasnya. Perang pun terdepan. Ya, jadi bukannya kekuatannya habis dengan puasa. Ya, jangan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa dia puasa semua hak dan kewajibannya terlantar. Ya, nggak mau kerja dengan alasan karena puasa, capek karena puasa, nggak boleh itu. Atau menyebabkan dia jatuh sakit atau lemah, nggak boleh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Atha mengatakan, fala adri kaifa dzakara siyamal abad. Aku tidak tahu bagaimana Nabi menyebutkan puasa sepanjang tahun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la shoma man shomal abad, la shoma man shomal abad, la shoma man shomal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang masa. Setiap hari dia puasa. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Tidak ada puasa bagi seorang yang puasa sepanjang tahun. Ini sudah kita jelaskan maknanya. Ya, ada kepada tiga makna. Yang pertama, secara zahirnya. Secara zahirnya, bahwa tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun sampai hari Id pun dia puasa, maka enggak ada nilai puasa baginya karena dia berpuasa pada hari-hari yang haram. Maka ini adalah haram, enggak ada nilai puasa. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun bagi orang yang memudaratkan dirinya dengan puasa atau hak kewajibannya terlantar. Yang ketiga, bahwasanya la soma tidak ada puasa, ay la yajidu min masyaqqatihi ma yajiduha ghairuhu. Dia tidak mendapatkan kesusahan atau kesulitan apa yang didapatkan oleh orang yang lain, orang yang berpuasa sepanjang tahun. Baik. Hadis berikutnya, Abdullah bin Amr dia mengatakan, qala li Rasulullah, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah ibn Umar, Amr. Ya Abdullah ibn Amrin, innaka la tasumul dahra wa taqumul lail. Sesungguhnya engkau sungguh puasa sepanjang masa dan menegakkan malam, yakni salat malam. Wa innaka idza fa'alta dhalik, sesungguhnya apabila engkau melakukan itu, hajamat lahul ain wa nahikat, bahwasanya mata menjadi lemah. La shoma man shoma abad, tidak ada puasa bagi orang puasa sepanjang tahun. Sawmu thalathati ayyamin min asy-syahr, sawmu asy-syahri kullihi, puasa 3 hari setiap bulan, 3 hari dari bulan maka itu adalah puasa bulan seluruhnya. 3 hari kali 10, 30 hari. Qultu fa inni utiqu akthar min dhalik. Aku mampu lebih banyak dari itu. Qala sum sawma Daud kana yasumu yawman wa iftiru yawma wa la yafiru idza laqa. Kata Nabi SAW, puasalah engkau dengan puasa Daud. Beliau puasa 1 hari, tidak berpuasa 1 hari, ya, dan tidak lari dari perang apabila bertemu dengan musuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan, nafihatin nafsu, maknanya adalah a'yad, maknanya adalah ta'ibat, capek, letih. Jiwa itu jadi letih, diri itu menjadi letih. Kalau puasa setiap hari, ya, menjadikan tubuh itu atau jiwa itu menjadi letih. Hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Amr bin As. Qala li Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepadaku, alam ukhbar annaka taqumul lail wa tusumun nahar, tidakkah diberitahukan kepadaku bahwasanya engkau solat malam, ya, dan puasa siang. Malam solat, siang puasa. Qultu inni af'alu dhalik. Lalu aku mengatakan, sungguh aku melakukan itu. Qala fa innaka idza fa'alta dhalik hajamat ainak wa nafihat nafsuk. Sesungguhnya apabila engkau melakukan itu, matamu akan lemah, jiwamu akan capek, dirimu akan capek. Li'ainika haqqa, li'ainika haqqun wa li nafsika haqqun. Matamu punya hak, dirimu punya hak, wali ahli kehakun, keluargamu punya hak. Qum wa nam, salat malamlah dan tidurlah. Wasum wa aftir, puasalah dan tidak puasalah. Jadi ada variasinya, ada puasa, ada tidak, ada solat, ada bangkit, ada yang tidur. Ikra. أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم النصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام. كان يرقد سطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره يقوم ثلث الليل بعد شتره. قال قلت لعمر بن دينار أعمر بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شتره؟ قال نعم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله أن خالد an Abi Kilabah qala akhbarani Abul Malih qala dakhaltu ma abika al-Abdillah bin Amrin fahaddathana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhukira lahu sawmi fadakhala alayya falqaitu lahu wisadatan min adamin hashuha lifun fajalasa ala al-ardi wasarat al-wisadatu bayni wa baynahu faqala li ama yakfika min kulli shahrin salatu ayyamin qultu ya Rasulullah qala khamsan قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال أحد عشر قلت يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وقال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن عن زياد ابن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أتيك أكثر من ذلك قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أتيك أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أتيك أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أتيك أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وقال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سالم بن حيان قال حدثنا سعد بن ميناء قال قال عبد الله بن عمرو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما فكان يقول يا ليتني أخذت من بالرخصة. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana puasanya? Ya, tadi satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Wa habba as-salati ila Allah salatu Daud alaihissalam. Cara salat atau salat yang dicintai oleh Allah adalah salat Daud. Kana yanamu nisfal lail. Separuh malamnya tidur dia. Jadi separuh malam pertama tidur. Berarti kalau kita bawa setelah isya tidur langsung. Wa yaqumu thuluthahu. Sepertiga dia bangun. Jadi setelah separuh tinggal separuh lagi kan? Nah, separuh yang tersisa itu dia bangun sepertiganya. Sepertiga dari seluruh. Wa yanamu sudusahu. Masa akan tersisa seperenam dari keseluruhan. Ya. Dia tidur yang seperenamnya. Wa kana yasumu yawman wa iftiru yawma. Beliau puasa satu hari dan tidak berpuasa hari lain. Hadis yang berikutnya bahwasanya Nabi mengatakan ahabbas siyam ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud wa kana yasumu nisfad dahr. Puasa yang dicintai, puasa yang lebih cintai oleh Allah adalah puasa Daud. Dia puasa setengah masa. Kalau dihitung kan Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Berarti separuh tahun dia puasa, separuhnya tidak. Wahabbus salati ilallah azza wa jalla salatu Daud. Salat yang paling cintai Allah adalah salat Daud. Kana yarqud syatral lail. Beliau tidur separuh malam. Tsumma yaqum, kemudian dia berdiri. Tsumma yarqud akhirahu, di ujungnya dia tidur lagi. Yaqumu tsulutsal lail ba'da syatrihi. Dia bangun sepertiga malam setelah separuhnya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi kesehatan, selalu dianjurkan untuk tidur lebih awal. Dari sisi sunnah, Nabi mengatakan dibenci tidur sebelum isya dan obrolan setelah isya. Tidur sebelum isya dibenci, dikhawatirkan kebablasan. Obrolan setelah isya dibenci, ya, karena akan berdampak, ya, kepada sholat subuhnya juga, sholat malamnya juga, kecuali ada keperluan. Secara kesehatan, ada yang pernah saya baca bahwasanya tidur yang terbaik itu mulai jam 9 sampai jam 2. Secara kesehatan katanya itulah masa sel tubuh kita memperbaharui dirinya. Jadi dari jam 9 sampai jam 2 itu adalah masa perubahan sel tubuh. Setelah jam 2 sudah bangun. Kalau jam 2 itu sudah sepertiga malam terakhir. Kalau Nabi tidur dia sampai separuh malam terakhir, sepertiga malam terakhir, kemudian beliau beribadah. Kemudian berapa sedikit dari sebelum sholat, ketika sudah azan muadzin, azan pertama, dia istirahat. Itulah tidurnya. Tapi kalau seandainya kita begadang, tidur setiap jam 1 tidur, sudah tidak ada masa tubuh kita ini untuk memperbaharui selnya. Akhirnya ya cepat tuanya, cepat letihnya, ya. Kalau orang-orang yang di herbal ya selalu menganjurkan tidur cepat. Baik. Kemudian kalau kita lihat, ada orang mengatakan yang diatur oleh sunnah adalah cara tidur. Tiga kali tidur dalam satu hari. Tapi tidak ada sunnah mengatur berapa kali kita makan sehari. Ada enggak? Ada enggak yang ngatur harus makan tiga kali sehari? Tapi kalau tidur, tiga kali. Mana tidurnya tiga kali? Tidur setelah isya, setelah itu bangun, terus tidur lagi sedikit, ya, dari bangun malam ke sholat subuh. Itu tidur Nabi. Kemudian tidur mana lagi? Qailulah. Qailulah itu kapan? Ya, yang benar itu adalah sebelum zuhur. Nah, berarti tidurnya tiga kali. Ya, setelah isya, kemudian setelah qiyamul lail atau salat malam sepertiga ya menjelang subuh darinya, kemudian qailulahnya. Tayyib. Hadis berikutnya adalah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikra lahu shaumi. Kata Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah disebutkan kepada beliau tentang puasaku. Fadakhala alayya, beliau datang kepadaku. Jadi Nabi mengunjungi dia. Fa'alqaitu lahu wisadatan min adam hashwuha lif. Lalu aku berikan bantal kepada Nabi. Ya, yang terbuat dari kulit yang isinya rumput yang kering. Ya, kalau kita kadang isinya apa? Kapas ya. Nah, rumput yang kering. Imam Nawawi mengatakan fihi ikramu dhaif wal kibar wa ahli fadl. Dalam ungkapan ini beliau memberikan wisadah. Wisadah itu bantal. Ya. Untuk apa? Untuk duduk di atasnya. Atau untuk menyandar dia. Ya. Dan ini merupakan memuliakan tamu. Memuliakan orang yang sudah tua. Memuliakan orang yang memiliki kedudukan. Ketika dia datang ke rumah. Fajalasa 'alal ard. Beliau duduk di atas lantai. Fasaratil wisadatu baini wa bainahu. Wisadah bantal, atau kalau kita lihat majelisnya orang Arab, ada yang kayak apa? Tempat kayak apa ya? Punduk unta ya. Nah, itu tempat untuk bertumpu gitu loh. Ya, itu juga namanya wisadah juga. Nah, jadi itu antara dia dan antara Rasulullah. Imam Nawawi mengatakan fi bayanu ma kana alaihi an-nabiyyu min at-tawaddu wa mujanabati al-isti'tsar 'ala sahibi wa jalisihi. Ungkapan ini menunjukkan keterangan tentang sifat tawadhu'nya Nabi. Dia tidak mau melebih-lebih dari ya, kawannya atau kawan majelisnya. Tidak mau dia berbeda. Mendahulukan diri istighfar, mendahulukan dirinya. Sehingga dia ya, sama-sama duduk atas lantai. Ya. Qala li, lalu Nabi mengatakan kepadaku, amma yakfika min kulli syahrin thalathata ayyam, tidakkah cukup bagimu setiap bulan itu 3 hari? 3 hari. Qultu ya Rasulullah, lalu aku mengatakan, ya wahai Rasulullah, gitu. Tidakkah cukup bagimu 3 hari? Ya Rasulullah. 5 hari, kata Nabi. Ya Rasulullah. Ya. 7 hari. Lalu dia bilang lagi, ya Rasulullah, dia minta lagi gitu ya. Karena dia merasa bahwasanya dia mampu. Lalu Nabi mengatakan 9 hari. Ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan 11 hari. Qultu ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, la sawma fawqa sawmi Dawud. Tidak ada puasa melebihi dari di atas dari puasa Nabi Dawud. Syatr dahar, setengah masa. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa 1 hari, berbuka atau tidak puasa 1 hari. Jadi kalau seandainya orang sudah puasa Nabi Dawud, ada puasa Senin Kamis enggak? Enggak ada. Ada puasa Ayyamul Bidnya enggak? Enggak. Karena ini sudah qimmah. Itu paling tinggi. Ya. Puasa dia langsung terus. Puasa 1 hari, puasa tidak. 1 hari tidak. Datang Ramadan, berhenti dia. Puasa setiap hari. Datang hari Id, dia tidak puasa. Besoknya mulai dia puasa lagi. 1 hari tidak. 1 hari lagi. Terus. Ya. Sampai dia puasa 6 hari Syawal. Hah? Puasa 6 hari Syawal enggak? Puasalah. Ya, kan 6 hari, dia malah lebih dari 6 hari dari bulan Syawal. Enak, kan lebih. Baik. Berikutnya Bahasanya Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qala lahu, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, sum yawman walaka ajru ma baqi. Puasalah satu hari, engkau mendapatkan pahala yang sisanya. Qala ini utiqu akthar min dhalik. Aku mendapatkan pahala kemampuan lebih dari itu. Sum yawmain walaka ajur ma baqi. Puasalah dua hari, engkau mendapatkan pahala sisanya. Qala ini utiqu akthar min dhalik. Aku mampu lebih dari itu. Sum thalata ayyamin walaka ajur ma baqi. Puasalah tiga hari, engkau mendapatkan pahala yang dari sisanya. Qala inni utiqu dhalik akthar min dhalik, aku mampu lebih dari itu. Qala sum arba'ata ayyamin walaka ajur ma baqi. Puasalah empat hari, engkau mendapatkan pahala sisanya. Qala inni utiqu akthar min dhalik, aku lebih kuat, mampu untuk lebih banyak dari itu. Qala sum afdalas siyam indallah. Puasalah dengan puasa yang lebih diutamakan di sisi Allah. Yang lebih utama di sisi Allah. Shauma Daud alaihi salam wa kana yaqum wa yasumu yawman wa yaftiru yawma. Dia puasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mengatakan, qala li Abdullah bin Amr mengatakan, qala li Rasulullah, ya Abdullah bin Amr. Ya Abdullah ibn Amr. Rasulullah mengatakan kepadaku, wahai Abdullah bin Amr, balagani annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Sampai kepadaku bahwasanya engkau itu puasa siang, salat pada malam hari. Fala tafal, jangan kau lakukan. Fa inna li jasadika 'alaika hadza. Sesungguhnya bagi jasadmu, bagi tubuhmu ada hak atas dirimu. Wali'ainika 'alaika haqqan, matamu punya hak atas dirimu. Wa inna li zawjika 'alaika hadza, istrimu punya hak atas dirimu. Sum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Sum min kulli syahrin thalatha ayyam, puasalah setiap bulannya tiga hari. Fadzalika shaumud dahr, hal itu sama dengan puasa sepanjang masa. Qultu ya Rasulullah inni inna bi quwwatan, sesungguhnya aku memiliki kekuatan. Wala fasum shauma Daud alaihi salam, sum yawman wa aftir yawma. Puasalah puasa Daud, sesungguhnya dia puasa satu hari dan tidak puasa hari lain, ya, satu hari. Wa kana yaqulu, beliau mengatakan, ya laitani akhadtu birrukhsah, kenapa aku dulu tidak mengambil dengan yang ringan, yang dispensasi Nabi. Itu setelah dia sudah tua, tidak mampu untuk melakukan hal yang demikian. Jadi kalau kita lihat, Nabi memberikan pilihan itu untuk menjamin kesenambungan tadi. Puasa satu hari itu minimal. Kalau kita bawa kepada hadis-hadis sebelumnya, anjuran untuk anjuran agar tidak pernah kosong satu bulan itu untuk berpuasa. Ini sudah kita lewatkan babnya. Jangan sempat satu bulan itu kita tidak puasa, walaupun satu hari. Kalau di sini puasa satu hari, sisanya engkau dapatkan pahalanya. Berarti 29 harinya dapatkan pahala. Puasa dua hari, enggak mampu juga. Ya. Sisanya engkau dapat pahala, tapi dia lebih mampu lagi, kan gitu ya. Abdullah bin Amr bin As sangat kuat pada mudanya. Nah, jadi Nabi memberikan satu hari, ini lebih menjamin untuk bisa dilakukan ketimbang dari dua hari. Tapi kalau mau pengen juga dua hari, tiga hari, empat hari, ya gitu ya. Nah, ini intinya adalah inna ahabbal amal ilallah adwawumha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala angkuh dini walaupun sedikit. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ya, kita ambil satu pertanyaan. saya Debbie dari Jambi, apakah ibu hamil dan menyusui wajib mengqada puasa atau bayar fidyah? Terima kasih penjelasannya Ustaz. Ibu yang hamil atau ibu yang menyusui wajib puasa atau tidak? Wajib puasa. Orang yang bersafar atau orang yang sakit wajib puasa atau tidak? Tidak wajib. Ya, ini harus kita dudukan dulu. Orang yang musafir, orang yang sakit tidak wajib puasa. Tapi dia wajib, kalau tidak puasa dia wajib mengqadha. Kalau dia puasa, puasanya sah. Mana yang lebih afdal baginya, sesuaikan kondisinya. Baik, bagi ibu yang hamil dan atau ibu yang menyusui, wajib puasa atau tidak? Wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, khawatir terhadap anaknya atau dirinya, bolehkah dia berbuka? Boleh. Ya, boleh. Lalu apa yang dilakukannya? Apakah dia mengqadha atau dia membayar fidyah? Berdasarkan fatwanya Ibnu Abbas dan fatwanya Ibnu Umar dari sahabat, cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadhanya. Sebagian pendapat ulama memandang mengqadhanya. Kalau saya cenderungnya adalah kepada fatwanya Ibnu Abbas. Taib, bukankah setelah dia melahirkan dia nifas, atau ketika dia menyusui ada haidnya, dan pada saat itu adalah Ramadan, dia tidak puasa karena haid? Selama dia haid itu tidak puasa dengan masa dia menyusui, ya, hari-hari itu apa yang dia lakukan? Dia mengqadhanya atau dia membayar fidyah? Di antara ulama mengatakan harus dia mengqadhanya, karena ini dia tidak puasa bukan gara-gara dia tak khawatir terhadap dirinya atau anaknya karena tidak, karena dalam masa menyusui. Saya sudah tanya guru saya Abdullah Ubaylan, Syekh Abdullah bin Ubaylan, beliau mengatakan dia boleh memilih antara membayar fidyah atau mengqadha. Ya, dia boleh memilih. Begitu juga masa nifas 40 hari ini. Ya, dia boleh mengqadha, dia boleh membayar fidyah. Wallahu taala alam. Ya, jadi kalau seandainya ada wanita yang menyusui, mampu dia puasa, dia punya nutrisi atau minuman suplemen, kalau dia minum sebelum berbuka, sebelum dia minum sebelum sahur, bisa memberikan nutrisi kepada anaknya, ya, susunya tidak berkurang, lalu dia bisa berpuasa, ya sudah, dia berpuasa, wajib dia berpuasa. Atau dia hamil dan tidak khawatir terhadap janinnya, ya, dia lihat, dia merasa tubuhnya sehat, wajib dia berpuasa. Jangan dia alasan, oh saya kan hamil. Enggak. Bolehnya dia berbuka apabila dikhawatirkan terhadap dirinya atau anaknya. Ada lemah pada dirinya, pada saat itu baru dia dibolehkan untuk berbuka. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.